Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yamutin amma ba'd. Fatwilah rahimani Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, belajar kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib, yang kita ini di pertemuan ke-31 sudah masuk di kitab Usulah. Ya, kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas tentang itu syarat syarat sah sholatnya. Syarat sah sholat sebelum sholat dimulai. Ya. Ya, diantaranya kemarin adalah suci ya, dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti itu di badan ya, kalau suci dari yang terkena hadas itu kan badan. Kemudian juga suci dari yaitu najis, baik di badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, menutup aurat bagi yang mampu dengan pakaian atau penutup yang suci. Kemudian kemarin sudah kita bahas tentang aurat laki-laki, kemudian aurat perempuan, kemudian aurat budak. Kemudian yang syarat berikutnya yaitu berdiri di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui atau ada perasaan kuat tentang masuknya waktu. Waktu sholat. Kemudian yang kelima, yaitu menghadap ke arah kiblat. Yaitu dadanya dihadapkan ke arah kiblat. Dan ada pengecualian, dada tidak dihadapkan ke arah kiblat. Yaitu, maksudnya memberikan pengecualian ada yang pertama yaitu ada dua keadaan. Yang pertama ketika takut yang sangat, yaitu ketika peperangan berkecamuk. Ya. Baik itu sholatnya fardu ataupun sholatnya sunnah. Kemudian keadaan kedua adalah sholat sunnah ketika safar, baik itu di kendaraan, tunggangan, ya, ataupun ketika berjalan kaki. Dan kemarin kita sudah sebutkan kaifiah dari dari sholat ketika menghadap ke arah kiblat. Ya, kita lanjutkan dulu materinya. Faslun fi arkanis shalah, tentang rukun-rukun sholat. Jumlahnya kalau di matan Abu Suja ada 18. Ada 18, menimbang di situ ada tumakninahnya itu 4 kali. Kan ini ya, hitungannya berbeda-beda ya. Nah, ini di sini di matan Abu Suja ada 18. Jadi zatnya sebenarnya sama, kan, tapi cara menghitungnya yang beda. Kalau tumakninah itu dihitung tersendiri, nah, nanti berarti ada 4 kali tumakninah. Karena tumakninah di rukun sholat, yaitu di rukun fi'linya itu kan, tumakninah ketika ruku 1, tumakninah ketika i'tidal 2, tumakninah ketika sujud 3, tumakninah ketika duduk di antara sujud 4. Tumakninah sendiri ada 4. Kemudian di mata Nabi Suja ini ada nanti termasuk rukun beliau sebutkan yaitu niat khuruj, niat keluar sholat. Ketika salam itu ada niat untuk keluar sholat. Sehingga ada 5. Yang masyhur itu kan 13. 13. 13 itu tanpa menghitung niat ketika keluar sholat. Dan tuma'ninahnya itu sudah tidak dihitung. Artinya sudah nempel di rukun tersebut. Sehingga tidak dihitung. Ada pula yang menghitung tuma'ninah itu satu. Satu rukun. Sehingga jumlahnya 14. Nah, jadi hanya perbedaan masalah hitungan saja. Akan tapi ada satu perbedaan yang di mata Nabi Sujak dimasukkan dalam rukun. Yang sebenarnya dalam utama itu bukan rukun. Itu di rukun terakhir yang belum sebutkan. Terakhir atau ke sebelum terakhir yaitu keluar sholat. Keluar niat untuk keluar sholat. Ya. Baik, kita baca. Faslun fi ahkam fi arkani sholati wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an. Telah lewat bahasanya apa itu sholat baik secara bahasa ataupun secara syariat. Wa arkanu sholati samaniyata asyara rukman. Samaniyata asyara ruknan. Rukun sholat itu ada 18. Ya, kalau di sholat ini diibarahkan dengan rukun. Kalau di wudu dengan fardu. Ya. Ada 18, kemudian yang pertama ahadwa an-niyatu. Ya, itu mesti ada terus ya. Yang karena rukun niat itu ya harus membersamai satu ibadah. Yang pertama an-niyatu yaitu wahya apa itu niat? Qasdu asyai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ini definisi secara syar'i seperti itu. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan suatu yang beriringan dengan perbuatannya. Nah, perbuatan itu dianggap perbuatan kalau sudah dimulai. Maka dia beriringan dengan awal perbuatan. Seperti itu. Ya, di sini berarti apa? Beriringan dengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu adalah awal dari fardu sholat, dari rukun sholat. Ya, bukan sebelumnya atau sesudahnya. Karena kalau sebelumnya dia belum sholat. Kalau dia sudah niat, berarti belum beriringan dengan perbuatannya. Misalnya dia niat apa sebelum takbiratul ihram, ya kan nanti belum tentu dia sholat kan itu. Maka itu belum teranggap, masih azam. Kan harus yaitu beriringan dengan perbuatannya. Kemudian kalau dia niatnya di tengah-tengah ya, nanti bagaimana yang di awal sholat tadi niat untuk apa? Sehingga harus di awal perbuatan, di awal sholat sini adalah takbiratul ihram. Tapi kalau secara bahasa, niat itu hanya mutlakul qasdi. Hanya sekedar punya maksud dalam hati ya, sekedar niat secara bahasa untuk bahasa Indonesia ya saya niat sholat, saya niat kerja, saya niat ingin ini. Nah, itu secara bahasa, niat secara bahasa. Maka kalau orang pergi ke masjid di rumah dia sudah niat, nah ini namanya niat secara bahasa atau diistilahkan azam. Dia belum niat secara syar'i. Kalau niat secara syar'i adalah muktarinan bifi'lihi. Demikian yang dijelaskan oleh para fuqaha. Wa mahalhuwa al-qalbu, tempatnya adalah dalam hati. Dan disunahkan pula untuk melafadzkannya, untuk membantu hati agar ada niatnya. Tapi yang teranggap adalah apa yang dalam hati. Sehingga walaupun yang niat dalam dilafadzkan, kalau hatinya enggak ada niat, dia juga tidak teranggap. Jadi yang teranggap adalah yang di dalam hati. Sehingga sebenarnya talafut biniat hanya untuk membantu bantu hati agar berniat ya, untuk menghadirkan perbuatan ibadah. Sehingga kalau sudah terbiasa ya untuk menghadirkan hati dalam perbuatan ibadah ya tidak niat tidak mengapa. Nah, masalahnya terkadang orang atau mungkin sering orang apa hatinya itu tidak hadir ketika niat ketika ingin sholat tuh nggak tahu ini pokoknya ya takbiratul ihram gitu aja kan hatinya nggak tahu ini sholat apa itu ya, seperti itu bisa terjadi ya karena lupa saja bisa terjadi apalagi yang seperti itu lupa rokaat itu aja ya bisa terjadi. Apalagi yang ini ya. Kadang dia lupa ini sholat apa. Nah kalau sering mengalami seperti itu sebaiknya dilafadzkan agar membantu hati. Kan tapi kalau sudah biasa menghadirkan hati maka tidak mengapa kalau tidak dilafadzkan. Hukumnya sudah pernah kita bahas ya. Jumhur fuqaha mengatakan sunnah meskipun tidak ada dalil sorehnya ya. Sehingga di sini terjadi apa perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kesunahan talafut biniat yang mengatakan sunnah diantaranya kias ke talafut niat Nabi SAW ketika haji. Kita lanjutkan fa in kanati sholatu fardhon wajaba niyatul fardiyati wa qastu fi'liha wa ta'yinuha min subhin aw zuhrin masalan. Jika sholatnya ada sholat fardu maka sholat di sini berkaitan dengan niat dibagi menjadi tiga, sholat fardu, kemudian sholat sunnah yang punya sebab ya atau waktu, kemudian sholat sunnah mutlak. Ini nanti niatnya beda-beda. Fa'inka nati sholatu fardun wajaban niatul fardiyati, jika sholatnya sholat fardu wajib untuk niat fardiyah. Niat fardiyah itu bahasnya meniatkan ini sholat fardu. Wa qasdu fi'liha dan memaksudkan perbuatannya. Maksudnya adalah yang dia lakukan ini gerakannya, perkataannya adalah sholat. Bukan gerakan-gerakan biasa. Wa ta'yinuha dan menentukan namanya yaitu sholat apa. Min subhin seperti sholat subuh, au zuhrin, sholat zuhur, masalan semisal hal tersebut atau yang lain sholat maghrib, isya, asar dan terus ya itu ya wajib itu. Jadi ada tiga, yang satu kalau kita urutkan qasdu fi'li meniatkan sholat itu bisa diwakili dengan ungkapan usoli atau nawaitu usoli. Ya, ungkapannya diniatkan usoli yaitu niat sholat. Kemudian fardiyah ya fardu. Usoli fardo. Usoli fardo. Fardo ini niat fardiyah. Kemudian ta'yin itu namanya sholat apa? Tadi zuhur misalnya. usolli fardhu zuhri, sudah selesai. Sudah selesai itu yang wajib itu. Itu harus ada ketika ingin sholat fardu. Nggak boleh, nggak ada. Ini syaratnya tiga tadi. Jadi dalam hati intinya ada satu ketetapan, ini adalah mau sholat fardu zuhur misalnya. Ya seperti itu. Ya, ada tiga. Kemudian kita lihat kalau yang sholat sunnah. Aukanati sholatu naflan awzata waktin karotibatin awzata sababin kalistisqo'i wajabah qasdu fi'liha wa ta'ayyunuha lan yatul nafliyah. Sekarang jenis sholat kedua, sebagaimana kita sampaikan tadi, yaitu yang punya waktu. Sholat sunnah yang punya waktu. Yang punya waktu. Yaitu seperti sholat rawatib. Kan punya waktu ya. Ada waktunya. Mengiringi sholat fardu. Atau sholat zatu sebab. Yang punya sebab. Seperti sholat istisqa. Ya. Maka kewajibannya ada dua. Satu, wajibah qasdu fi'liha, yaitu usholi tadi. Niat sholat. Kemudian ta'ayyunuha, yaitu menta'yin, ini sholat apa. Berarti misalnya sholat duha, berarti usholi duha, gitu aja. Pokoknya ingin sholat duha. Kata beliau, la niyatun nafliyah, tidak ada kewajiban untuk menyebutkan nafliyah kesunahan sholat. Artinya tidak perlu misalnya usholi sunata al-duha. Usholi sunata al-duha. Saya ingin sholat sunah duha. Sunahnya gak usah disebut, gak apa-apa. Pokoknya ingin sholat duha gitu aja. Nah itu sudah mencukupi. Sholat misalnya apa? Ba'diyah maghrib. Tidak perlu sholat sunah ba'diyah maghrib. Tapi kalau disebutkan ini malah lebih bagus. Usholi sunatal duha. Sunahnya ini disebutkan lebih bagus. Jadi ini disunahkan menyebut nafliyah. Nafliyah tadi unsur kesunahan tadi. Kalau fardiyah kan fardu. Fardu zuhri. Sunah, kesunahan. Nafliyah maksudnya sunah duha misalnya. Nah itu berarti cukup dua saja kalau sholat apa tadi. Zatu waktin au zatu sabab. Dan ini ya, berdampak membantu kekhusyukan ya, sehingga kita itu konsentrasi mau apa gitu. Dan itu juga ya, kita lanjutkan dulu. Jenis sholat yang ketiga itu sholat sunnah mutlak. Oh, ini tidak ada ya di sini ya. Di Fathul Qorib sudah disebutkan. Tapi insya Allah kita sudah paham ada namanya sholat sunnah mutlak. Yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Ini disyaratkannya satu, qasdul fi'li. Memaksudkan sholat. Bahasanya perbuatan dan perkataan itu tadi adalah dia itu ingin melakukan sholat. Gitu. Usholi itu aja. Gampangnya kalau diucapkan cuma usholi, sudah selesai. Baik, dalam hati ini ingin sholat. Nah, seperti itu memang para fuqaha mengatakan ini niat itu rukun ya, nggak boleh ditinggalkan. Sehingga kalau ditinggalkan dia nggak sah sholatnya, karena rukun. Dan niat ada di dalam hati. Kalau hatinya kosong ketika melakukan sholat, nggak ada namanya terbersih dia niat, maka tidak boleh, tidak terpenuhi syarat. Makanya ada yang mengatakan disunahkan itu untuk sunahkan melafadzkan untuk membantu itu. Menimbang bahasanya mereka sudah memasukkan ini dalam rukun gitu. Dalam apa? Rukun. Nah, rukun itu kan harus ada di dalam apa? Ibadahnya, bukan di luar. Beda kalau syarat. Nah, sholat sunnah mutlak itu tadi yang tidak ada sebab dan tidak ada apa? Waktu. Tapi ada yang sholat dimasukkan ke mutlak seperti misalnya sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah wudhu. Ini bisa masuk ke mutlak. Sehingga tidak perlu ditakyin, enggak apa-apa. Artinya sholat sunnah tahiyatul masjid itu kan tidak dimasukkan zatnya. Yang penting masuk masjid ada sholat gitu aja. Nah, itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Demikian pula sholat sunnah wudhu. Kita lanjutkan syarat yang rukun yang kedua itu berdiri. Wasani al-qiyamu yang kedua berdiri ma'al kudroti bagi yang mampu alaihi. Wa ina jaza anil qiyami qa'ada kaifa sya'a wa qu'udhu muftarisan afdalu. Ya. Dan sampai situ ya. Intinya ini rukun yang kedua adalah berdiri. Berdiri bukan berdiri apa? Tegak. Berdiri tegak yang tidak sampai dia itu mencapai batasan minimal ruku. Nanti kita akan bahas minimal ruku. Nah, berdiri itu ya harus apa lebih dari minimal ruku yang dianggap dia berdiri. Kan ada berdiri, ada rukuk. Udah ada minimal rukuk. Jadi nanti berdiri ini harus posisinya apa? Di satu keadaan yang lebih dekat ke lurus, tegak lurus badan. Bukan lebih dekat ke minimal rukuk. Jadi paling tidak itu kondisinya ya lebih dekat ke berdiri atau kondisinya sama. Tidak boleh kondisinya lebih dekat ke minimal ruku. Misalnya gimana? Jadi karena ini kita belum bahas minimal ruku ya, minimal ruku. Coba kita apa video ya, nanti kita sebenarnya kita bahas di minimal ruku ada pembahasan minimal ruku akan, tapi ini kita bahas berdiri ada ya. Kita lihat misalnya nah minimal ruku itu adalah ini telapak tangan ya, ini rohahnya, ini apa rohah ini bisa kalau disentuhkan, seandainya disentuhkan di apa lutut itu tersentuh. Misalnya gini, ya, belum bisa sampai. Nah, berarti kondisinya segini. Nah, kira-kira berarti minimal ruku itu segini kondisi bungkuknya. Nah, kemudian berdiri tegak gini. Nah. Afan tadi mungkin suaranya kecil ya. Jadi itu kan ada minimal ruku seperti tadi. Minimal ruku apa? Posisi di mana badan dibungkukkan dan yaitu rohah, ya. Rohah itu adalah telapak tangan. Ya. Tadi kelihatan enggak ya? Ya, ini rohah ini. Nah, rohah adalah yang sini ya. Ini harus ini bisa menyentuh apa? Lutut ya. Ini kalau disentuhkan lutut bisa, berarti itu minimal posisi ruku. Nah, bukan sini ya. Nah, ini namanya butunul asobi. Itu apa? Bagian dalam ya, perut bagian dalam jari-jari. Nah, yang ini kan beda kalau sini sama sini. Ini kalau bisa disentuhkan ke apa? Lutut, berarti itu dia minimal ruku. Nah, itu minimal ruku segitu, kemudian berdiri tegak. Nah, disebut qiyam itu ya nanti paling tidak dekat dengan berdiri tegak tadi atau sama antara minimal ruku di posisi pertengahan antara berdiri dan minimal ruku ya. Itu baru bisa dianggap qiyam. Tapi kalau dia dekat ke minimal ruku, nah itu nggak bisa ya, belum terpenuhi. Itu harus dekat ke berdiri tegak atau pertengahan antara berdiri tegak dengan minimal ruku. Ya, lain halnya kalau dia tidak punya kemampuan ya, misalnya dia sudah tua atau dia posisinya badannya bungkuk ya, ya wajib dia berdiri dalam keadaan seperti itu. Bagaimana kalau dia misalnya bersandar ke sesuatu seperti dinding atau yang lainnya, maka tetap mencukupi, tetapi hukumnya makruh. Ya, ini tadi sholat apa? Fardu ya. Ya, kalau sholat sunnah kan tidak bukan menjadi rukun. Artinya boleh sholat sunnah dengan keadaan duduk. Tetapi pahalanya adalah separuhnya. Sholat fardu ataupun sholat yang dinazarkan. Nah, itu nanti qiyam menjadi rukunnya. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sunnah boleh apa? Boleh duduk. Boleh juga sholat sunnah dengan apa? Ibtija, berbaring. Boleh sholat sunnah berbaring, boleh sholat sunnah dengan berbaring. Dan berbaringnya miring. Berbaring-miring tahu ya. Berbaring kan ada, nggak tahu bahasa Indonesia-nya itu berbaring miring apa. Kan ada yang terlentang. Ya. Kalau terlentang itu berarti apa? Perut kita menghadap ke atas. Gampangnya gitu ya. Kalau tidur berbaring, miring, ya perut kita menghadap ke samping. Ya. Sholat sunnah itu boleh duduk dan tidur berbaring miring. Tapi tidak boleh istilqa, yaitu terlentang. Tidak boleh sholat dengan terlentang kalau sholat sunnah. Ini bicara bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya, sampai seminimalnya nanti kita bahas kan tetap bisa sholat. Ini bagi yang mampu. Tapi dibedakan pahalanya, bagi yang duduk adalah separuh pahala berdiri, bagi yang berbaring miring separuh dari pahala yang duduk. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini pahala yang separuh-separuh ini bagi yang mampu. Kalau enggak mampu ya tidak mengurangi pahalanya. Nanti dibahas ya. Ini fa in ajaza, jika dia tidak mampu yaitu anil qiyam untuk berdiri qa'ada kaifa sya'a, tidak mampu berdiri maksudnya bagaimana, kalau berdiri terus ambruk atau bagaimana maksudnya, ya maksudnya adalah meskipun ini terjadi perbedaan dalam mazhab, batasan tidak mampu berdiri itu apa. Kalau di Hasyiah Al-Bazuri disebutkan, pokoknya dia terkena masyaqah yang menyulitkan dirinya, terbebani berat, sehingga dengan masyaqah ini bisa menghilangkan kekhusyuan ya, atau kesempurnaan kekhusyuan itu sudah membolehkan dia duduk. Misalnya kalau dia berdiri, ya, misalnya pusing, kemudian nanti nggak konsentrasi sholatnya, nggak bisa khusyuk. Nah, ini boleh dia, boleh untuk duduk. Inilah dimaksud dengan masyaqah syadidah. Ya, seperti itu. Misalnya ada orang yang kalau dia sholat sendiri, kalau dia sholat apa sendiri, bisa berdiri dari awal sampai akhir. Kalau dia sholat munfarid, tanpa ada masyaqah. Tapi kalau dia ikut berjamaah, dia nanti bisa, di sebagian sholatnya, dia harus duduk. Nggak bisa berdiri total terus dari awal sampai akhir, maka yang afdol adalah apa, dia sholat sendiri, yang afdol adalah dia sholat sendiri, lebih apa diutamakan untuk bisa berdiri di awal, dari awal sholat sampai akhir, sampai akhir sholat. Waqu'uduhu muftarisan, kemudian duduknya bagaimana, iftiros. Ya, iftiros saya sudah tahu ya, yang apa? Seperti ketika tasyahud awal ya, tahiyat awal. Yang apa pantat menduduki mata kaki kiri. Ya, dia itu namanya iftiros. Kalau tawaruk, pantat menduduki lantai atau tanah. Nah, itu namanya tawaruf. Ini kata beliau yang utama adalah iftiros. Lebih afdol daripada tarabuk. Tarabuk itu duduk sila. Insya Allah sudah paham ya. Kemudian tarabuk itu lebih utama daripada yang lainnya. Dan wasal itu yang ketiga, takbiratul ihram. Yaitu takbiratul ihram, fata'ayyanu fa yata'ayyanu 'alal qadiri bin nutqi biha an yaqula Allahu akbaru. Fala yasihu ar-rahmanu akbaru wa nahwuhu. Wala yasihu fiha taqsimul khabari 'alal mubtada'i ka qawlihi akbaru Allahu. Rukun yang ketiga tadi berdiri dijadikan rukun kedua. Rukun ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah bacaannya. Bacaan Allahu Akbar. Fayata'ayanu 'alal qadri, wajib bagi orang yang mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. An yakula, dengan mengatakan Allahu Akbar. Ini perlu kita ketahui dan kita sampaikan ke masyarakat, bahasanya takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya, tapi apa? Mengucapkan lafaz takbirnya. Gitu. Mengangkat tangan itu sunnah ya. Kalau cuma mengangkat tangan, kemudian takbiratul ihramnya ucapan Allahu Akbar di batin, dibaca di dalam hati, ya tidak sah. Oh, itu bukan takbiratul ihram, itu mengangkat tangan. Tangan tidak diangkat malah tidak mengapa. Yang penting diucapkan Allahu Akbar. Nah, ini penting untuk kita cek ulang juga sholat-sholat kita, itu perlu diperhatikan namanya takbiratul ihram. Karena bisa jadi ada orang cuma mengangkat tangan aja, kemudian sedekap udah, nggak ada keluar kata-kata dari mulutnya. Nah, ini dia nggak takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan, bukan mengangkat tangan saja. Kalau mengangkat tangan, kebanyakan malah pada angkat tangan. Tapi masalah takbir ini, ya walaupun kita nggak mendengar ya, kita nggak sampai mendengar, tapi perlu kita sampaikan itu pada masyarakat, pada juga untuk koreksi diri kita juga ya. Apakah kita sudah mengucapkan ucapan ini takbiratul ihram atau hanya kita mengangkat tangan saja? Ya, ini tentang takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Dan sebenarnya ada syarat-syarat takbiratul ihram ya. Tapi di sini tidak dibahas. Itu justru dibahas di Safinatun Najah itu ada. Ya. Di antaranya ya, hanya contohnya, syaratnya. Dia diucapkan ketika apa? Berdirinya, ketika berdiri. Ya, kemudian ini juga apa? Di antara syarat yang lain nanti disebutkan di sini, yaitu beliau mengatakan, artinya di, tadi takbiratul ihram itu harus kondisi berdiri. Enggak, misalnya dia ketika biasanya apa ya, pas masbuk ya, itu yang rawan kan di situ. Masbuk kemudian ikuti rukuk, ya dia takbiratul ihram harus posisi berdiri, bukan posisi hampir rukuk seperti itu. Kemudian takbir, nah ini belum mencukupi ya. Dia harus posisi berdiri dulu takbir, baru nanti dia rukuk mengikuti imam atau gerakan yang lain. Jadi harus ada takbiratul ihram, baik dia itu masbuk, baik itu dia tidak masbuk atau masbuk. Masbuk harus takbiratul ihram. Ya, gak boleh langsung kemudian imamnya rukuk, langsung dia rukuk. Gak mengucapkan takbiratul ihram. Harus takbiratul ihram dulu. Ya. Adapun setelah apa? Setelah takbiratul ihram, kemudian dia mau apa? Mau rukuk, takbir lagi atau enggak sah takbir juga enggak apa-apa, ini namanya takbir intiqal. Tapi takbiratul ihram harus ada. Harus ada, meskipun masuk tadi. Harus ada ucapan Allahu Akbar. Wala yasihu ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh dengan lafzul jalalah Allah diganti dengan lafaz ar-Rahman. Harus pakai lafzul jalalah. Jadi harus Allahu Akbar, enggak boleh misalnya Allah Kabir, Allahu Azim. Ini enggak bisa. Kemudian wala yasihu fiha taqdimul khabar 'alal mubtada. Tidak sah mendahulukan khabar daripada mubtada. Seperti perkataan akbaru Allahu. Lafzul jalalah Allah ini mubtada, akbaru khabar. Dibalik khabar dulu akbaru Allah, maka hukumnya apa? Tidak sah. Wa man ajaza 'anil nutqi biha bil arabiyyati. Orang yang tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, ya. Misalnya dia baru saja apa? Masuk Islam. Orang non Arab ya. Misalnya orang luar atau non Arab. Ya. Pergaulannya atau tempat tinggal juga enggak ada orang Islam ya. Yang enggak familiar dengan bahasa Arab sama sekali, dia enggak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Maka bagaimana tarjamah anha bi ayyi lughatin sya'a? Ya, diterjemahkan diterjemahkan apa? Dengan bahasa yang dia inginkan. Ya. Ya, bahasanya apa? Kalau dia enggak mampu. Wala ya'dilu anha ila zikrin akhara. Dan tidak berpaling atau mengganti dengan zikir yang lain. Jadi enggak berarti dengan zikir yang lain, tapi diterjemahkan jika dia tidak mampu. Karena ini ayat ya, bukan ayat ya. Beda dengan Al-Fatihah, dia tidak diterjemahkan karena itu ayat. Kalau ini tidak, ini zikir. Zikirnya ya harus takbir. Kalau tidak bisa ya dengan diterjemahkan, tidak diganti zikir yang lain maksudnya. Wala ya'dilu anha ila zikrin akhara. Wajibu qarnuniyati bitakbiri, dan wajib untuk mengiringkan, membarengkan, yaitu niat dengan takbiratul ihram. Wa amma an-nawawi fahtaro al-ittifa'a bil muqaranati al-urfiyati. An-Nawawi memilih pendapat, punya pendapat pribadi, yaitu mencukupkan dengan muqaranah urfiyah. Muqaranah yang urf. Bihaitsu ya'udu urfan annahu mustahdirun lis-shalah. Bahasanya di mana itu sudah secara uruf teranggap itu telah menghadirkan salat. Ya, kalau pendapat muktamad madhab ini niat tadi ya. Kita kan punya unsur niat tadi, kalau salat wajib ada tiga unsur, salat sunnah yang punya zatu auqat, yang punya waktu ataupun yang punya sebab, dua unsur ya. Usoli sama ta'yin, duha misalnya. Kemudian kalau mutlak cuma satu unsur, yaitu qasdu al-fi'li, niatkan sholat. Nah, unsur tadi ya harus beriringan dengan takbiratul ihram. Ya, dalam muktamad maksudnya beriringan ya dari mengucapkan hamzah A sampai terakhir roh akbar itu harus terisi dengan niat tadi. Namanya beriringan. Nah, An-Nawawi punya pendapat pribadi yang lebih memudahkan. Artinya apa? Al-ittifaq bi al-muqaranah al-urfiyah. Muqaranah urfiyah itu intinya dia niat, unsur-unsur niat tadi itu enggak mengapa, tidak mesti terisikan penuh di lafaz dari hamzah A Allahu Akbar sampai ra. Tidak mesti akan, tapi boleh di awalnya ketika mengucapkan Allahu, boleh di tengah, boleh di akhir ketika akbaru itu muncul ada niat itu maka enggak mengapa, kata An-Nawawi. Karena kalau mengikuti pendapat muktamad mazhab ini berat. Dia harus ketika A sampai ro terakhir itu harus terisi dengan niat tadi beriringan itu. Sehingga berat. Dan ini tapi disarankan tetap bareng dengan takbiratul ihram. Nah, meskipun secara mukoronah urfiah. Sehingga kalau tidak bareng tidak sah. Ya. Sebelum takbiratul ihram ada niat. Pas takbiratul ihram tidak ada niat maka tidak sah. Tidak teranggap. Atau setelah takbiratul ihram selesai baru niat maka juga tidak teranggap. Kalau di mazhab Hanabilah itu diberi apa? Diberi keringanan atau toleransi sebentar. Sebentar kalau jaraknya sedikit masih boleh. Enggak mesti pas di Allahu Akbarnya. Tapi ada keringanan atau toleransi sebentar atau setelah itu sebentar. Intinya dia ada sedikit lah toleransi. Tapi enggak toleransi banyak. Toleransi banyak misalnya di rumah niat sampai jalan, sampai masjid enggak ada apa-apa. Nah, terus enggak ada niat ketika takbiratul ihram enggak teranggap. Dalam Hanabilah juga tidak diakui seperti itu. Jadi hanya diberi toleransi apa sebentar saja. Baik. Warrabi'u yang keempat, rukun yang keempat, qira'atul fatihati, membaca surat al-fatihah. Baik itu dengan hafalan, hafalan dia ya sholat dengan membaca al-fatihah tanpa melihat tulisan. Atau ditalkin juga boleh. Ya. Ditalkin. Jadi ditalkin misalnya dia belum hafal. Pas membaca surat fatihah, ada orang yang mentalkinnya. Ya. Ada orang yang mentalkinnya. Dituntun, kemudian dia menirukan terus, itu juga boleh. Kemudian bentuk yang ketiga, melihat mushaf. Dia enggak hafal Al-Quran, dia lihat mushaf. Kalau dia bisa baca ya. Bisa baca Al-Quran, kemudian dia enggak hafal surat Al-Fatihah. Ya udah dia dibaca lewat mushaf. Dan baca surat Al-Fatihah ini wajib di seluruh rokaat, ya. Baik itu dia sholatnya siriyah atau jahriyah. Siriyah seperti apa? Zuhur dan asar. Jahriyah seperti maghrib, isya, subuh. Baik itu makmum, baik itu munfarid, baik itu imam, udah semuanya itu wajib dalam mazhab. Karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, ini. Jadi sandaran hadisnya. Hadis sahih ya. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Atta di sholat yang jahriyah, makmum tetap harus membaca Al-Fatihah menurut pendapat mazhab. Dan ini pendapat yang dipilih oleh juga beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya rahimahullah ta'ala. Ya, kadang kan kita lihat juga ulama-ulama bukan mazhab Syafi'i ya untuk ini aja ya, untuk apa ya terkadang kita kan ada sebagian kita enggak mantep kalau enggak disebutkan ulama yang biasa kita ikuti gitu, kadang seperti itu gitu. Nanti harus dicek dulu. Ini pendapat Syafi'i gini. Kalau Ibnu Taimiyah gimana? Nah, nanti kalau sudah Ibnu Taimiyah ini pendapatnya gini, nanti baru mantap. Kadang ada yang seperti itu. Sehingga terkadang ketika kita menyampaikan pelajaran di atau sebagian guru-guru juga seperti itu, terkadang menyampaikan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah seperti ini. Karena apa? Sebagian kita ya terkadang seperti itu, ada yang tidak mantap kalau ulama yang biasa kita ikuti ini kok tidak berpendapat demikian. Ya, sampai seperti itu ya. Ya ini perlu, padahal yang penting adalah bagaimana cara ilmiah dalilnya, kemudian istimbatnya bagaimana. Ya, tapi kalau karena sudah terbiasa ya, dia mantapnya dengan itu. Terkadang itu kan cuma lihat fatwanya saja, oh ini Ibnu Taimiyah mengatakan demikian, sudah mantap saya gitu. Biasanya tepat ada dalilnya, padahal dia juga nggak tahu dalilnya misalnya. Nah ini yang seperti itu. Ini saya Ibnu Taimiyah berkata bagaimana dalam hal ini? Oh demikian, oh ya sudah. Insya Allah itu kalau saya Ibnu Taimiyah itu dalilnya kuat. Nah biasanya gitu ya, akhirnya mantapnya di situ. Sehingga kadang kita juga kita sebutkan, oh ini ulama-ulama yang tidak bermadzhab Syafi'i juga mengatakan demikian. Ya sebenarnya ya dalam belajar madhab ya tidak tidak ada kebutuhan yang besar untuk menyebutkan pendapat mereka, karena masing-masing punya ijtihad ya, masing-masing punya ijtihad sendiri. Baik, kemudian warabi'u qira'atul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah au badaliha atau penggantinya. Surat Al-Fatihah, pembacaan surat Fatihah juga apa punya syarat-syarat ya, punya syarat-syarat. Kita bisa buka di Safinatun Najah itu insya Allah ada situ. Ini namanya kitab itu terkadang saling melengkapi. Gitu. Yang seringnya saling melengkapi. Padahal ini kitabnya meluas. Jadi di bab apa dia kurang. Safinatun Najah kesannya oh itu apa dasar, tapi menyebutkan sesuatu yang nggak ada di kitab yang lebih luas dari itu. Di Fathul Qorib ini nggak menyebutkan syarat-syarat takbiratul ihram, syarat-syarat baca surat Al-Fatihah, tapi di Safinatun Najah ada. Di antaranya membaca Fatihah itu harus terdengar oleh dirinya sendiri ya, terdengar diri sendiri sehingga nggak boleh apa kumat kamit, nggak keluar suaranya, harus ada talakut. Demikian juga zikir-zikir yang lain dalam sholat itu teranggap kalau dia apa? Mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Nah, kalau di batin itu enggak teranggap. Atau komat kamit bibirnya tanpa mengeluarkan suara. Kemudian syarat yang lain harus mualah, berkesinambungan. Enggak boleh terputus. Jadi harus selesai kata, sambung kata yang lain seperti ayat, sambung ayat yang lain. Jadi putus lama, diam lama, ini nanti nah, bermasalah, tidak berkesinambungan. Kemudian harus memperhatikan hurufnya, tasdid, makhraj. Kemudian tidak terjadi lahan, mengubah makna. Dan yang lainnya. Ya. Warabi'u qira'atul Fatihati au badaliha atau penggantinya. Badal dari surat Al-Fatihah. Nanti disebutkan yaitu liman lam yahfazha, bagi orang yang tidak hafal Al-Qur'an Al-Fatihah. Ya tadi sudah kita sebutkan bentuk membaca Fatihah ada tiga kan. Dengan hafalan, dengan ditalqin, dengan membaca mushaf. Nah, ini kalau tidak hafal, tidak ada yang mentalqin, tidak bisa baca, nah baru nanti ini tadi badal dengan penggantinya. Fardhonkan nanti sholatu au naflan, baik itu fardu ataupun sholat nafilah. Ya, sehingga kalau dia nggak apa, langkah pertama ada nggak yang mentalkin? Oh ada ya, ditalkin. Ditalkin dulu. Kalau enggak ada, bisa baca enggak? Oh, bisa misalnya. Enggak bisa baca tapi enggak hafal Fatihah, baca. Ya, jangan diganti badal diganti dengan yang lain dulu. Jadi di baca dulu lewat tulisan, lewat mushaf. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Yaitu bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Sehingga dalam mazhab ini harus terbaca. Harus apa? Terbaca. Sehingga kalau orang biasa bermadzhab Syafi'i, kemudian imamnya kok tahu-tahu alhamdulillahirrabbilalamin. Nah ini, mana bismillahnya enggak dibaca, padahal sudah pernah diberitahu ini bismillah itu ayat dari Al-Fatihah enggak sah. Nah, jadi ribut. Padahal dia mungkin disirkan bacaannya kan imamnya. Kan, tapi kalau di area atau di daerah yang di situ mayoritasnya adalah penganut mazhab Syafi'i, ya paling tidak dijaharkan biar mereka tahu ini baca apa bismillah, ya, karena mereka sudah diajari ini kalau nggak baca bismillah nggak sah. Oh, ini nggak baca, nggak kedengaran gitu kan, padahal disirkan. Ini perlu juga diperhatikan apa dalam berdakwah atau bermuamalah dengan sama kaum muslimin yang berbeda pendapat. Bismillahirrahmanirrahim ayat dari surat Al-Fatihah, bahkan juga ayat dari setiap surat ya, kecuali surat Baroah. Surat apa? At-Taubah ya. Jadi kalau surat At-Taubah nanti ini bukan ayat, bismillah itu bukan ayat dari surat Baroah. Kalau membaca gimana? Baca basmalah di surat Baroah. Kalau membaca di awalnya, hukumnya makruh. Kalau membaca di tengah-tengahnya, tetap disunahkan menurut pendapat Ar-Romli. Ya. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Khatib Asy-Syirbini, itu lebih berat hukumnya itu. Baca di awal haram. Di awal itu kan di awal surat. Ya. Baca di tengah-tengahnya makruh. Ini bisa beda pendapat seperti ini. Ini muharir generasi kedua itu kan Al-Alamah Ar-Ramli dan Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, mereka sering terjadi perbedaan pendapat. Biasanya di masalah-masalah yang mendetail, yang tidak dibahas oleh An-Nawawi dan Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalil bahasanya bismillah adalah ayat di setiap surat kecuali Baroah adalah di Hasyah Al-Bajuri disebutkan ijma' sahabat. Bahasanya itu ditetapkan di mushaf, ditulis di awal-awal surat, kecuali surat Baroah. Nah, ini menjadi berarti ijma' itu ada termasuk apa? Ayat seperti itu. Ya, berdasarkan dalil pendapat ini bahasanya Al-Fatihah bismillah adalah bagian dari ayat dari surat-surat selain Al-Fatihah, maka kalau orang enggak baca bismillah di surat lain berarti dia belum baca surat secara utuh gitu. Jadi misalnya dia baca apa surat selain Al-Fatihah, misalnya langsung tabat yada. Udah dia enggak baca nanti sampai selesai pun kalau enggak baca bismillah ya dia enggak baca secara utuh. Berdasarkan pendapat tadi, kalau apa bismillah itu masuk di ayat surat-surat selain Al-Fatihah pula. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan karena agak panjangnya Al-Fatihah. Kemudian kita bahas untuk yang ada pertanyaan sebelumnya. sebentar ya. Kemarin yang kemarin tentang pertanyaan apakah wajib menghadap ke kiblat ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah disebutkan fa in kana raqiban istaqbala fi ihramihi faqat. Jika kondisi berkendara wajib kewajibannya menghadap ke kiblat ketika takbiratul ihram saja. Ini juga memudahkan. Kemudian nanti dia ya. Wa tariquhu kiblatuhu fi baqi as-salatihi, dan jalannya arah menuju tujuannya itu menjadi kiblat untuk selain takbiratul ihram. Dan wayumiu arakibu birukuihi wasujudihi, dan berisyarat dengan orang yang berkendara tadi dengan rukuk dan sujudnya, dan sujud isyaratnya lebih rendah. Jadi, tadi disebutkan ya, jawabannya adalah yaitu ketika takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Tapi di sini dikatakan juga insahula jika mudah baginya. Baik. Untuk yang sekarang. Apakah sholat qadha sama niatnya dalam sholat fardu? Ya. Tadi belum kita singgung. Biasanya kalau sholat fardu intinya tiga ya. Apa tadi? Qasdul fi'li, meniatkan usoli, qasdul fi'li. Kemudian fardiyah, usoli fardho. Kemudian ta'yin, misalnya zuhur. Fardho, zuhri, asri, dan seterusnya. Maka selain itu, hukumnya sunnah. Misalnya apa mustaqbilal kiblah ya, kemudian jumlah rakaat arba'a rakaatin, kemudian disandarkan pada Allah lillahi taala, kemudian keadaan qadaan ini tidak wajib. Berarti qada sama fardu tidak. Yang ada tambahan yaitu ketika menjadi makmum. Dan menjadi makmum wajib meniatkan jadi makmum. Ya, jika tidak nanti bisa tidak sah sholatnya. Nanti kita lihat perinciannya, karena ada perinciannya ya. Jadi diwajibkan kalau untuk makmum ditambahi niat makmum. Kemudian bagi yang qasar itu ada nanti di bab sholat qasar. Nah kalau selain itu maka tidak wajib. Tasaruf niat. Allahu alam, saya belum tahu. Menggabungkan dua niat pada satu ibadah bisa. Nah, tapi tidak pada semua ibadah. Misalnya tadi tahiyatul masjid dengan salat qobliyah misalnya. Ya bisa digabungkan niatnya. Kemudian di bab mandi sudah pernah kita jelaskan ya. Misalnya dia punya kewajiban mandi wajib dan mandi sunnah, bisa diniatkan dua, mandinya cuma satu kali. Itu menggabungkan niat. Kalau untuk tasaruf niat mungkin maksudnya pindah niat ya, nanti di pembahasan selanjutnya. niat apakah harus menyebutkan jumlah rokaat? Ya tadi tidak wajib. Status imam makmum, ya. Itu tadi status imam makmum harus disebutkan. Kalau imam harus disebutkan ketika sholat, mengimami sholat Jumat. Nanti kita rinci di pembahasan masing-masing ada ya. Bagaimana orang talafut maksudnya mungkin. Talafut niat, mengucapkan niat. Tapi saat takbir ihram hati kosong. Itu sudah kita jelaskan. Yang teranggap adalah hatinya. Nah, kalau dia mengucapkan hatinya kosong ya enggak teranggap. Karena ini talafut hanya untuk membantu. Ya. Hanya untuk membantu saja. Bagaimana hukum orang yang melakukan takbiratul ihram saat posisi imam sudah rukuk? Dengan takbirnya dia sekaligus bergerak ke arah hukum. Ya tadi posisi dia mengucapkannya di posisi mana? Ya gitu. Jadi harus selesai Allahu Akbar tadi, posisi dia berdiri. Atau dia posisi, ya, jadi apa? Pertengahan antara minimal rukuk dan berdiri tegak. Ya, itu maksimalnya seperti itu. Atau apa? Paling tidak itu. Kalau sampai dekat ke akal rukuk, ke minimal rukuk, maka ini belum mencukupi untuk takbiratul ihram. Apakah orang yang sedang safar menggunakan kendaraan umum, misalnya bus, kemudian dia duduk atau berdiri? Ya, tidak mampu berdiri ya. Ini yang tidak mampu berdiri untuk sholat fardu di dalam bus karena guncangan dalam kendaraan yang kuat, sehingga guncangannya kuat ya. Kemudian ia sholat fardu dengan duduk. Apabila bus berhenti lalu masih menjumpai waktu sholat, apakah ia wajib mengulangi sholat? Sholat fardunya tersebut yang sebelumnya dilakukan dengan duduk agar dilakukan dengan berdiri. Ya, intinya adalah kalau terjadi kholal, kurang dalam syarat ataupun rukun ketika sholat, ya, maka dia mengulang sholatnya. Ya. Nanti di bis bagaimana? Ya, dia sholat semaksimal mungkin. Ya. Sebisanya. Nanti karena dia ada kholal, rukuk, enggak rukuk, sujud, enggak rukuk. Harusnya sesuai dengan apa? Yaitu sesuai dengan rukunnya masing-masing tadi dikerjakan. Ya. Dia harus menghadap ke kiblat, kemudian berdiri, rukuk sujud dengan sempurna. Kalau enggak bisa itu, dia sholat li hurmatil waqti. Dia sholat untuk menghormati waktu sholat, artinya tidak boleh ada satu waktu kosong dari sholat, padahal itu waktu sholat. Kemudian nanti dia apa mengulang sholatnya ketika sudah memungkinkan untuk melakukan sholat dengan sempurna. Apabila makmum lupa membaca Al-Fatihah nanti saat sementara berukuk baru diingat, nanti coba kita lihat di bab sujud sahwi nanti ketika meninggalkan rukun. Intinya kalau rukun ditinggalkan maka tidak boleh, tidak bisa. Rukun tidak bisa. Tidak bisa ditanggung imam. Nanti di bab sujud sahwi coba kita baca. Apakah di dalam mazhab boleh mengucapkan Allahul Akbar? Maksudnya bagaimana? Ya, untuk syarat-syarat tadi takbiratul ihram ya. Syarat takbiratul ihram bisa dibuka di Safinatun Najah. Kemudian ada rinciannya syarat-syaratnya apa saja. Misalnya hamzahnya tidak boleh dipanjangkan ya. Itu juga termasuk. Baknya juga tidak boleh dipanjangkan. Memang sudah beberapa. Nanti coba kita sambung di pertemuan selanjutnya yang belum terjawab insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.